Demikian pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jenis beras yang dizakatkan, Ustaz, kami terkadang memakan makanan beras dari merek yang rendah dan terkadang juga memiliki kualitas. Mana yang seyogianya atau sebaiknya untuk kita keluarkan? Dari standar minim atau standar yang maksimal yang pernah kita makan dari jenis beras tersebut? Jazakallah khair. Baik, apa yang ada di rumah Anda pada amalan tersebut? Kalau tidak Anda beli, Anda punya kemampuan, al-anfa' lil fuqara. Mana yang lebih manfaat untuk fuqara? Tentu yang jenis kualitas bagus. Kalau Anda mampu. Kalau tidak, apa yang Anda makan biasa, walaupun lebih rendah kualitasnya, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq.